sedekah dah. Adakah mencium tangan ibu bapa atau orang tua merupakan sunnah? Ya, sunat. Kerana itu sunat, maknanya perbuatan yang kalau kita buat, boleh pahala. Maka sunat mencium tangan, yang pertama, Rasulullah. Kedua, tangan sahabat. Kerana tabi'in, jumpa sahabat, ditium tangan sahabat. Kita tak jangan dah. Ketiga, tangan para wali. Keempat, tangan ulama. Kelima, tangan orang soleh. Biar ada ulama pun, kerja jabat, tapi orang baik dia tu. Sunat tium tangan. Nampak? Keenam, tium tangan guru. Ketujuh, tium tangan ibu bapa. Kelapan, tium tangan suami. Faham? Ha. Kesembilan, ada lagi ulama tambah. Cium tangan pemerintah jika adil. Baik. Ha. Ha. Kalau zoling, baik cium tahi lembu.